إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membaca syarah daripada kitab Nasa'il Jahiliyah. Ittikhaduhum ad-dina lahwan wa la'iba. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alah tsaniyah wal 20. Masalah yang ke-22. Innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Mereka menjadikan agama mereka sebagai senda gurauan dan mainan. Agama hanya sekedar dijadikan lelucon. Agama hanya dijadikan bahan tertawaan. Syariat hanya dijadikan sebagai candaan. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Dalam perkara-perkara selain daripada agama, seseorang jadikan candaan untuk membuat orang tertawa. Dalam perkara-perkara yang tidak nyata, ini saja merupakan dosa besar. Wailul lilladzi yudhikul qaw. Wailul lilladzi yakdhib liyudhika bihil qaw. Wailul lahum, wailul lahu tsumma wailul lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang yang berdusta hanya untuk membuat ketawa manusia. Celaka dia, kemudian celaka dia. Terlebih ini adalah istihza terhadap agama. Maka perkaranya lebih besar lagi. Bahkan itu merupakan kekufuran kepada Allah wajah. Kalau memberikan agama sebagai candaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir dengan perbuatan kalian tersebut setelah keimanan kalian. Yani seseorang yang dengan bercanda karena penatnya safar yang panjang dalam perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berkata candaan saja untuk mencairkan suasana dengan yang melibatkan Allah dan Rasulnya, melibatkan para sahabat. Aku tidak mengetahui orang yang lebih dusta dalam ucapan, lebih gemuk badan-badannya dan lebih penakut di saat berjumpa dengan lawan. Maksudnya adalah para sahabat, Rasulullah dan para sahabat. Maka kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat At-Taubah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian menjadikannya sebagai candaan? Ya Rasul, kami hanya sekedar bercanda, guyon, berkelakar, tidak serius. Sekedar ingin mencairkan suasana kepenatan dalam safar. Ternyata hal tersebut tidak menjadi udur. Lantas bagaimana kiranya seseorang yang dalam keadaan murtah, dalam keadaan lapang, bukan dalam keadaan yakni penat dalam safar, kemudian dia melakukan hal tersebut dengan sengaja, melecehkan sunnah Rasulullah SAW dengan mengatakan itu kan hanya guyon, itu kan hanya lelucon, itu kan hanya sekedar bercanda saja. Wallahul musta'an. Maka ucapan tersebut tertata di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya. Wallahu hasibuh. Berkata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kalimat ini. Allahu huwa kullu batilin yulhi 'anil haq. Lahu itu adalah segala perkara yang batil yang yulhi, melalaikan seseorang dari kebenaran. Biasa diterjemahkan dengan perkara sia-sia. Allahu adalah perkara sia-sia. Ya, ini segala perkara yang batil yang melalaikan daripada kebenaran. Itulah lahu. Wala'ab huwa bidul jid. Dan la'ab bermain-main, itu lawan daripada atau lawan kata daripada al-jid, bersungguh-sungguh. La'ab ini main-main saja, melakukan kesia-siaan dan bermain-main, menjadikan agama sebagai bahan mainan. Wahuwa ma la fa'idah tafi, yakni perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Fattikhadul lahwi wal la'ib dinan yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jal wa min dinil jahiliyah. Maka menjadikan kesia-siaan dan permainan itu sebagai agama, nyanyi misalnya, itu adalah batil, perkara batil yang menyebabkan seseorang terlalaikan dengan kebenaran. Bernyanyi tetapi isi nyanyiannya adalah selawat. Kalau hanya sekedar bernyanyi, misal dengan diiringi musik, ini adalah maksiat. Maka di saat kemudian dilakukan dengan diberi bumbu-bumbu agama, maka ini adalah bid'ah. Di saat kemudian seseorang menganggapnya itu sebagai ibadah, beribadah dengan al-la'ib wallahu, maka ini merupakan cara-cara jahiliyah. Dan jahiliyah itu ada dua macam. Jahiliyah daripada bangsa Arab dan jahiliyah daripada ahlul kitab. Maka jahiliyah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab itu mereka beribadah dengan tepuk tangan dan bersiul sebagaimana telah lewat. Adapun jahiliyah dari amaliyah ahlul kitab, maka mereka beribadah dengan nyanyian-nyanyian di gereja-gereja dengan trompet-trompet. Sia-sia, perkara-perkara sia-sia, ya, di tempat-tempat ibadahnya Yahudi. Wa hadha mawjud 'inda sufiyyah, dan ini ada. Ya, ini ada pada umat ini, pada sufiyah, kelompok sufi, orang-orang sufi yang mereka mampu, telah mampu memperdaya manusia seolah-olah menampilkan diri sebagai orang-orang yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Padahal thariqah mereka, jalan yang mereka tempuh sangat jauh sekali daripada jalan kebenaran. Fayattakhidhuna darbat dufuf wa yattakhidhuna al-aghani ibadah lillahi azza wa jalla. Mereka menjadikan pemukul rebah dengan gambusnya dan menjadikan nyanyian-nyanyiannya oleh bibi wanitanya sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yataqarrabuna ilallah bil aghani. Mereka taqarrub kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian. Wa yataqarrabuna ilallah bi dharbit dufuf. Dan mereka beribadah kepada Allah dengan memukul rebana. Dan juga mereka beribadah kepada Allah dengan jubitan-jubitan mereka. Wallahu musta'an. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, qala Abdullah ibn Yusuf At-Tunisi, berkata Abdullah bin Yusuf At-Tunisi dari Tunisia, kunna inda Malik. Abdullah bin Yusuf mengatakan, salah seorang daripada murid Malik, dahulu kami di sisi Malik, Imam Malik, wa ashabuhu haulah, dan rekan-rekan beliau, ini murid-muridnya, di sekeliling beliau, sekeliling Imam Malik. Faqala rajulun min ahli nasibain atau nasibin, maka berkatalah seseorang dari penduduk nasibin, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyah daripada siapa? Imam Malik. Indana qaumun, di sisi kami ada orang-orang yang yuqalu lahum as-sufiyah, mereka ini dikatakan sebagai orang-orang sufi. Ya'kuluna katsiran thumma ya'khuduna fil qasa'id, mereka memakan banyak ya. Ini jangan makan begitu, bersama-sama makan rombongan biasanya ya. Dari sini sunnah, tidak ada masalah dengan itu. Satu nampan dimakan 10 orang, makan banyak begitu. Kemudian setelah itu selesai makan, mereka mulai mendindangkan kosidah-kosidah. Nyanyi setelah makan, nyanyi. Thumma yakumun fayar kosun. Kemudian mereka berdiri lantas menari-nari dengan tarian-tarian mereka, berjoget ria sambil mendindangkan dindangan-dindangan lagu musik. Ya tentunya bisa jadi liriknya adalah lirik-lirik agama. Mungkin bisa solawat. Kalau sekarang yang ma'ruf ya di mustalah misalnya. Contoh saja pada masa tersebut. Faqala Malik, mendengar cerita seperti itu Malik, nama Malik, bertanya, ini perbuatan seperti anak-anak, makan banyak kemudian setelah itu nyanyi-nyanyi kemudian berjoget-joget. Imam Malik mengatakan, asibyanhu, apakah mereka ini anak-anak? Qala, laki-laki tadi dari Tunis tadi, dari nasibin tadi mengatakan tidak, bukan anak-anak yang melakukan. Ama janin, ataukah orang-orang gila? Qala la, bukan, bukan orang gila. Qaumun masyaih, bahkan orang-orang tua katanya. Wa ghairu dzalik, dan ada pula selain mereka, selain orang-orang yang sudah sepuh, sebe-sebe begitu, orang-orang yang sudah tua, dan yang selain mereka, uqala, orang-orang yang berakal, bukan orang gila. Maka Imam Malik mengatakan, ma sami'tu anna ahadan min ahli Islam yaf'al hadza. Tidak pernah aku dengar ada seorang pun dari penduduk pemeluk Islam yang melakukan perbuatan seperti ini. perbuatan orang-orang sufi pada masa Imam Malik itu sudah merupakan perbuatan yang aneh, perkara yang nyeleneh. Qala rajul, laki-laki tadi nambahi lagi, bayakulun thumma yaqumun fayarqusun, bahkan mereka itu makan kemudian mereka berdiri kemudian mereka menari-nari. Fara'id tayyib wa yalqamu ba'duhum ra'sah wa ba'duhum wajhah. Dan mereka memukul, sebagian mereka memukul kepalanya dan sebagian mereka memukul wajahnya, pipinya. Ini keadaan orang-orang yang sudah tua melakukan perbuatan seperti ini. Dan ini benar-benar nyata dan sekarang ini masih ada. Betul-betul nyata. Dan perkara seperti ini di kalangan Syiah masyhur. Perbuatan seperti ini, orang-orang tua, mereka sambil berjoget-joget seperti orang kesurupan begitu, kepalanya dipukul-pukul begitu pakai tangan mereka, ada pula yang pukul-pukul pipinya begitu sambil bertindak. Dengan penjelasan yang disebutkan tadi, fadhahika Malik, Imam Malik kemudian tertawa. Tsumma qama fada khala manzilah, kemudian berdiri dan masuk ke rumahnya beliau. Maqala ashabu Malik li rajul, maka berkatalah murid-murid Imam Malik pada si laki-laki dari Nasibin tadi, laqad jalasnahu, mutnayyifan wa thalathina sanah, sungguh kami telah bermajlis dengan beliau semenjak 30 sekian tahun, 30 tahun lebih. Mutnayyifan wa thalathina sanah, fama ra'ainahu dhahika illa fi hadzal yaum, tidak pernah kami melihat Imam Malik tertawa sebagaimana pada tertawanya beliau hari ini. Illa fi hadzal yaum, kecuali pada hari ini. Jadi Imam Malik rahimahullah, kita kenal, kita ketahui keimamahannya, kewibawaannya. Bahkan digambarkan dalam biografi-biografi Imam Malik, kewibawaan beliau lebih daripada kewibawaan raja. Begitu sangat kewibawaannya. Dalam majelis beliau betul-betul senyap, tidak ada yang berani berkata walaupun sepatah kata. Di saat beliau sudah berbicara, sudah semuanya akan mendengar dengan seksama. Kewibawaan yang luar biasa. Beliau paling-paling hanya senyum, tertawa. Dikatakan di sini tidak pernah kami melihat dia tertawa kecuali hari ini. Itu Imam Malik memiliki kewibawaan yang sangat besar di hadapan murid-muridnya. Dan beliau dalam setiap majelis senantiasa berpenampilan dengan penampilan yang sangat menawan, baik pakaiannya ya, kemudian kerapiannya, rambutnya, minyak wanginya, semua di saat mau menghadiri satu majelis, majelis ilmu, mengajar gitu. Ini Imam Malik rahimahullah. Dan beliau senantiasa sebelum kajian itu mandi terlebih dahulu. Itu kebiasaan beliau. Jadi senantiasa berpenampilan, menjaga penampilan beliau, menghormati daripada ilmu, menghormati daripada majelis ilmu dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga beliau tampak sangat berwibawa sekali. Maka ini adalah satu kejadian yang jarang terjadi, Imam Malik sampai ketawa mendengar cerita daripada laki-laki dari Nasibin tadi. Orang-orang sufi yang bermain-main dalam agama, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menjadikan akal-akal mereka dan hawa nafsu mereka sebagai Tuhannya, sebagai pembimbingnya. Wallahu musta'an. Berkata Syekh Fauzan berikutnya, wal aghani wa alatuha lahwun wa la'ib. Dan al aghani, nyanyian-nyanyian, dan alat-alat musiknya, berbagai macam alat-alat untuk digunakan dalam nyanyian, dan sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa sekali yang namanya alat musik, berbagai macam model, nama, fungsi, dan suara. Itu semua adalah lahwun wa la'ib. Lahwun adalah segala kebatilan yang membuat seseorang terlalaikan dari kebenaran, dan kesia-siaan, permainan-permainan yang tidak ada faedah. Wa hiya muharramah fi haddi dzatiha, sedangkan alat-alat tersebut haram secara zatnya. Kalau sudah haram secara zatnya, berarti bukan lagi bisa untuk dimanfaatkan, tetapi harus dihancurkan, karena zatnya yang haram, tidak bisa dimanfaatkan. Muharramah fi haddi dzatiha. Fakaifa idza tukhidzat ibadah lillah azza wa jalla, lantas bagaimana kemudian dijadikan sebagai alat beribadah kepada Allah azza wa jalla? Musik diiringi dengan berbagai macam seruling-seruling setan, kemudian isinya adalah penghambaan kepada Allah azza wa jalla. Allah, ini perkara yang mengerikan. Terlebih isinya adalah tentang azab kubur misalnya, dinyanyikan oleh seorang wanita dengan diiringi berbagai macam alunan-alunan musik. Musibah. Hancur lebur tubuhnya serta hangus kulitnya karena dibakar api dan diinjak bumi. Ini ada dulu lirik seperti ini. Kalau orang-orang yang sudah kepala empat sekarang ini, seolah paham. Allah menyesal. Waisbihuhum al-an alladzina yattakhidhuna al-anashid allati yusammunaha al-islamiyah. Dan yang serupa mereka, yakni serupa orang-orang sufi sekarang-sekarang ini, orang-orang yang menjadikan nasyid-nasyid yang mereka sebut dengan nasyid islami, waja'alunaha min wasaili da'wah ilallah, dan menjadikannya sebagai wasilah-wasilah da'wah ilallah. Karena yaqulun, sebagaimana yang mereka ucapkan. Dan banyak sekali grup-grup nasyid seperti ini, banyak sekali. Dan biasanya orang-orang harafiyun yang sangat gemar. Ada suara persaudaraan, ada Royhan, banyak. Dan semua isinya adalah tentang keagamaan semua. Anasid dalam artian nyanyian-nyanyian yang tidak terkandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama, dan juga tidak sedangkan kepadanya alat-alat musik selain daripada rebana saja, maka diperbolehkan dalam keadaan tertentu, acara tertentu, misal walimatul arus atau pada saat Id. Ini terjadi pada masa Rasul, dua orang atau berapa jariah didatangkan oleh Aisyah. Rasul SAW sendiri tidak suka beliau, akan tetapi beliau membiarkannya. Dan sesuatu yang terjadi di hadapan beliau dan beliau biarkan, ini adalah takdir. Di saat Abu Bakar datang kemudian mengusir anak-anak ini, Rasul menyatakan biarkan ya Abu Bakar. Sesungguhnya ini adalah hari Id. Ini menunjukkan bahwasannya hal tersebut tidak mengapa dilakukan pada hari Id. Dengan syarat tadi itu, ya, tidak ada alunan-alunan musik. Sekedar rebana. Yang diizinkan adalah rebana. Rebana itu dalam bahasa Arabnya adalah duh, yaitu alat musik yang seperti gendang tetapi dia tidak tertutup salah satu lubangnya. Jadi tabung yang salah satu lubangnya terbuka, salah satu lubangnya tertutup. Ya, bagian yang tertutup itu yang kemudian dipukul, itu namanya rebana. Duh. Adapun tobel, gendang yang tertutup dari dua sisi, maka ini tidak boleh. Ini dalam bahasa Arabnya tobel, bukan duh. Yang diperbolehkan adalah duh saja. Wa da'watu ilallah azza wa jal minatin. Sedangkan dakwah ilallah azza wa jal ini adalah bagian daripada agama. Wa la yadkhul fiha syai' min al-aghani. Artinya di sini saya ingin menegaskan bahwasanya dakwah itu adalah bagian dari agama dan tidak kemudian setiap orang bisa untuk melakukan apa yang dia mau sebagai wasilah dakwah. Dan Syekh Abdussalam Barjes punya satu kitab yang berjudul bahwa Wasailud Da'wah Tauqifiyah. Wasilah-wasilah dakwah itu bersifat tauqifiyah. Sehingga tidak bisa seseorang kemudian mengatakan saya membuat film dengan tujuan sebagai wasilah dakwah. Saya membuat sinetron dengan tujuan wasilah dakwah. Ya, sandiwara-sandiwara, telenovela dijadikan sebagai wasilah dakwah. Terlebih di saat mau masuk bulan Ramadan, biasanya sangat-sangat banyak sekali nanti program-program televisi yang terkait dengan ini. Allahumma musta'an. Wala yadkhul fiha syai'un min al-aghani. Da'wa ila Allah tidak termasuk ibadahnya sedikit pun daripada nyanyian-nyanyian. Wa min al-anghom. Demikian pula melodi-melodi. Wa tanhimat dan nada-nada. Allah titul hinufus yang akan melalaikan jiwa. Seandainya di Indonesia ini ada para ulama yang sekali bersyai Soleh Fauzan misalnya, Masya Allah, dengan lantang menyuarakan tentang hukum-hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin di Indonesia ada, cuman nggak terdukung oleh pemerintahnya sehingga ya para asatidzah alhamdulillah senantiasa menyampaikan, tetapi tidak tersampaikan kepada umat secara luas. Sedangkan Syekh Soleh Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Soleh Al-Utsaimin, Soleh Abdul Aziz Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Latif Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, Syekh Hafiz dan yang lain, mereka ucapan-ucapan mereka didengar di sana. Masyaikh terlebih di saat hidupnya Syekh bin Baz, Masya Allah, nikmat yang sangat besar keberadaan mereka di tengah-tengah umat. Tuzghiluna sa'an zikrillah wa an qira'atil Qur'an. Yang demikian itu menyibukkan manusia dari zikrullah. Mereka sudah merasa asik dengan mendengarkan anasir, dengan tindangan-tindangan yang sangat merdu, yang sangat menenteramkan, seolah-olah menenteramkan jiwa. Padahal itu adalah menenteramkan syahwat. Dalam artian yang tersenangkan adalah syahwatnya, terpuaskan syahwatnya. Sedangkan dia tidak merasa waktu hilang banyak begitu saja sia-sia. Tidak ada zikrullah, tidak ada qiraatul Quran, Allah musta'an. Wa hiya min syi'aratil manahijil hizbiyah. Nah, ini benar sekali apa yang disebut oleh Syekh. Bahwasannya hal ini ya merupakan syiar daripada manhaj hizbiyah. Yang ma'ruf dengan berbagai macam anasib adalah hizbiyun. Walaisat min wasaili dakwah, dan bukan daripada wasilah-wasilah dakwah. Yani yang diizinkan, bukan wasilah-wasilah dakwah yang diizinkan. Lianna dakwah tauqifiyah, karena dakwah ini tauqifiyah. Wasilah-wasilah dakwah tauqifiyah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u an-nas bil kitab wa sunnah. Ini wasilah dakwahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajak manusia dengan Alkitab dan As-Sunnah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya sebaik-baik generasi adalah generasi beliau, para sahabat, kemudian setelahnya Nabi dan Atba'ut Tabi'in, yang dengan itu menutup celah daripada orang-orang yang kemudian datang belakangan ya, untuk dijadikan sebagai kutbah dalam dakwah. Misal Islam masuk di Nusantara ini dengan wasilah dakwahnya para Sunan Wali Songo. Kita tidak memiliki referensi yang bisa dipertanggungjawabkan keautentikannya dalam artian sanad yang sampai kepada mereka benar-benar bahwa Wali Songo tersebut tata cara dakwahnya adalah seperti yang termaktub dalam tulisan-tulisan tersebut. Kita apa bahwasannya sejarah tulisan-tulisan manusia itu mengalami banyak distorsi, tidak ada yang murni. Sedangkan untuk sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pegangan harus berdasarkan sanad periwayatan yang bisa dipertanggungjawabkan keautentikannya. Itu satu. Yang kedua, anggaplah bahwasannya benar dakwahnya Wali Songo seperti itu, maka mereka bukan hujjah. Kenapa? Rasulullah menyatakan sebaik-baik generasi adalah generasi itu, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Itulah generasi salaf. Sehingga tidak bisa untuk kemudian seseorang berhujjah. Ini kan dakwahnya Wali Songo. Itu anggaplah ya. Sedangkan ini kita tidak nerimanya. Kita tidak akan bisa mengatakan bahwasanya Wali Songo berdakwah dengan cara seperti itu. Tidak ada sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Allah musta'an. Ya, ini melebur kepada masyarakat, kemudian mengikuti arus yang ada di masyarakat seperti apa, seperti Kalijogo misalnya, Sunan Kalijogo dengan wayang masuk menjadi dalang. Coba bayangkan wali menjadi dalang, kira-kira makul apa enggak kisahnya tentang Kalimosodo. Senjatanya siapa itu? Yang dengan itu dimaksudkan dengannya adalah kalimat syahadat. Itu adalah kotak atik masuk, kotak batuk masuk. Entah yang dimaukan apa dengan kalimat syahadat. Kalimat syahadat dalam bahasa Jawa adalah lima sodo, iya kan? Allahu a'lam. Al-muhim, katakanlah misal memang benar itu adalah metodenya mereka, tetap itu tidak bisa dibenarkan untuk kemudian dijadikan hujjah. Tidak dibenarkan dari sisi dijadikan hujjah. Allahu musta'an. Wa Nabi SAW kana yad'u an-nas bil kitabi wa sunnah wal wa'adz wal irsyad. Nabi SAW berdakwah kepada manusia dengan Alkitab wa sunnah. Berdakwah kepada manusia bil wa'ad wal irsyad, dengan nasihat dan bimbingan. Wal mujadalah bil latihi ahsan, dan membantah dengan cara yang baik. Banyak bantahan-bantahan beliau kepada ahlul kitab misalnya dengan cara yang baik. Tujuh Walam yattakhid al-anasyid al-jama'iyah wasilah lidakwah. Dan tidak pernah menjadikan nasyid-nasyid secara kolektif yang orang berbicara, yang bernyanyi sebagai wasilah dakwah. Wa insadu syi'r al-jayyib an-najih lirat 'alal musyrikin wa tifa'an al-islam. Ka syi'ri Hasan, Hasan ibn Sabit radhiyallahu anhu. Adapun membuat syair-syair yang bagus, yang bersih untuk membantah orang-orang musyrikin dan membela Islam seperti syairnya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Auli tansyid alal amal wa sayr fi safar, atau untuk tansyid menyemangati dalam amal. Ini disebut zawamil kalau di zaman. Di zaman itu waktu seseorang kerja bakti gitu ya, buat masjid, buat sakan, apa-apa, mereka melafadzkannya seperti nyanyian memang ya. Seperti nyanyian, hanya ya bahasa Arab aja, cuman zawamil istilahnya ya. Zawamil itu sama dengan syair. Zawamil itu sama dengan syair. Dan ikhwatuna, ikhwat ya, ikhwat Indonesian yang ada di sana, di saat juga ikut-ikutan begitu, mereka juga gak paham terhadap apa yang mereka lakukan, akhirnya membuat sendiri. Untuk sekedar membuat semangat begitu, sekedar ala kadarnya. Misal una faro, una ka faro, bi ayi makanin kalbi ya bro. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah itu lagu pramuka, tapi hanya sekedar untuk semangat saja, dibahasakan Arab. Ya, jadi yang seperti ini tidak ada masalah. Sekedar untuk tansyid alal amal wa sayr fi safar, dalam apa namanya perjalanan misalnya. Atau misalnya dengan sesuatu yang tidak ada terlalu al-muhim nazih ya, tidak ada istilahnya itu, perkara-perkara yang membawa unsur-unsur yang negatif seperti sawtu safiril bulbuli hayya jafal bismi, tidak ada masalah. Oke. Ini disebutkan kepada al-asma'i, tetapi Allah alam kebenarannya. Sawtu safiril bulbuli ataupun syair-syair yang lain. Laisa dzalika syabihan bil anasyid al-jama'iyah al-musta'malah al-an. Yang seperti ini sama sekali tidak mirip dengan nasyid-nasyid jama'iyah ya, nasyid-nasyid yang dilakukan oleh kelompok orang yang menggunakan alat-alat sekarang ini atau yang dipraktekkan saat ini. Fala tuqas 'alaihi, sehingga tidak bisa dikiaskan. Ini zawamil, ini ya syair-syair, sedangkan itu adalah anasyid yang memang tujuannya untuk dakwah. Sedangkan ini enggak. Ataupun manzumah-manzumah yang biasa dibuat oleh para ulama memudahkan para thullabul ilm dalam belajar, itu juga bisa dilafadzkan. Misal ya sa'ili an madhhabi, lamiyahnya Syekhul Islam misalnya. Ya sa'ila an madhhabi wa aqidati, ruziqal huda manil hidayata yas'alu, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, la yansani anhu wa la yatabaddalu, hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dan seterusnya. Sambil dalam perjalanan safar kah, dalam keadaan al-muhim, dalam hal-hal yang sifatnya mubah, ini tidak mengapa. Fala tuqas 'alaihi lima bainahuma min al-fariqil wadih, maka tidak bisa dikiaskan karena adanya perbedaan yang sangat jelas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nafsa bidanna wa sallallahu alaihi wa sallam.